Saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW yang hadis Qudsi di mana Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin dengan kerajaanku, maka tidak perlu kau ragu dengan kerajaan siapapun. Tidak perlu takut sama siapapun. Tinggal yakin dengan aku, selesai, kata Allah. Hai anak Adam, kalau seandainya engkau menggantungkan nasibmu kepadaku, aku akan penuhi segala kebutuhanmu. Memang dalam kehidupan ada variasi hidup ya, ada suka duka. Orang berdoa kira-kira bisa selamat gak dari sakit atau dari hal-hal. Maka ini kata ulama tergantung hak Allah. Tapi kadang-kadang Allah tetap datangkan kepada dia. Karena tidak ada orang sampai mati tidak sakit. Cuma tergantung berat atau ringannya gitu kan. Maka datangnya itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah SWT. Karena Allah menginginkan derajat-derajat tinggi buat dia kalau dia orang beriman. Kalau dia orang kafir atau orang fasik, agar dia kembali kepada Tuhannya. Ya. Jadi Allah SWT memang mendatangkan itu, ya memang mendatangkan, dan Allah mengatakan dialah yang paling layak untuk disembah. Kata Allah, kalau kalian gantungkan nasib kalian kepadaku, maka aku akan penuhi semua kebutuhan kalian. Dalam keadaan nikmat, kalian minta ditambah, saya akan tambah. Dalam keadaan musibah datang, minta dikeluarkan, saya akan keluarkan. Lalu kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman lanjutan hadisnya, dalam hadis Qudsi ini, dan wahai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu kepada selain aku, keriska, jimatka, pohonka, keramat, kuburan lah, atau apa saja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, aku akan membiarkan kau dengan kemusyrikanmu itu, gitu kan, dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan kemudian masih bisa makan, makannya bukan karena kemusyrikannya, tapi karena sudah Allah tentukan tuh, gitu kan. Dia bisa istirahat malam hari bukan karena patung atau sesembahan yang dia sembah selain Allah, tapi memang Allah yang mendatangkan buat dia, gitu kan. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini. Saya masih ingat waktu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu tentang masalah Ibrahim alaihissalam waktu akan dilempar ke dalam api, ya, Namrud. Maka Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, wahai Ibrahim, Allah mengutusku ya untuk memberikan kamu kesempatan. Kamu bisa minta tolong apa saja dengan aku. Minta aku bunuh Namrud, aku bunuh Namrud. Minta aku padamkan api, aku padamkan api. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, kalau kepadamu Jibril, saya tidak perlu. Tapi kalau kepada Allah, saya akan minta. Jibril diutus oleh Allah ini. Saya akan minta langsung kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an Ibrahim mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim kana ummah." Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Luar biasa kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai karena yakinnya sama Allah, Allah memang dengan doanya menjadikan api yang akan membakar dia itu tidak jadi membakarnya. Bayangkan saja ya, kita kadang-kadang subhanallah cuma musibah kecil saja sudah cukup membuat kita menghindar atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini atau mungkin akan diganggu, mungkin akan sudah cukup untuk membuat orang itu meninggalkan agama Allah. Ibrahim alaihissalam akan dibakar, bayangkan api yang sangat besar akan membakar dia, tidak goyah dan dia sangat yakin dengan Tuhannya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan kemahabesarannya.